Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita baca syarat-syarat nazar dan juga lafad-lafadnya. Nah, berikutnya pembahasan yang ketiga tentang aqsamun nadri, pembagian-pembagian nazar. Qala yanqasimu an-nadru bi'tibari sihhatihi wa 'adami sihhatihi ila sahihin wa ghairi sahih aw jaizin wa mamnu'in aw mun'aqadin wa ghairi mun'aqadin. Nazar dibagi berdasarkan sah atau tidaknya nazar menjadi sahih wa ghairi sahih, benar dan tidak benar. Au jaizin wa mamnu'in, atau nazar yang diperbolehkan atau nazar yang dilarang, atau nazar yang diperbolehkan dan nazar yang dilarang. Au mun'aqadin wa ghairi mun'aqadin, atau nazar yang sudah ditetapkan, diikat dan ditegaskan. Wa ghairu mun'aqad, dan lawan dari yang kita sebutkan barusan. Nah, akan kita pahami ketika kita membaca apa yang disebutkan di pada kalimat berikutnya. Fayakunun nadru sahihan mun'aqadan wajibal wafa'i idza kana ta'atan wa qurbatan yataqarrabu bihan nadhiru ila Allah ta'ala. Nazar menjadi benar dan diikat atau dikuatkan atau sudah ditetapkan wajibal wafa, dan wajib untuk ditunaikan. Idza kana ta'atan wa qurbatan, apabila nazar tersebut dalam rangka ketaatan wa qurbatan, atau dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrabu bihan nadhiru ilallahi ta'ala, yang mana pelaku nazar tersebut dengan nazar yang dia ucapkan dan dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nazar tersebut. Nah, ini nazar yang sahih, nazar yang benar, yang mun'aqadan, barakallahu fikum, apabila ta'atan wa qurbatan, dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembagian nazar dari sisi benar atau tidak nazar tersebut. Wa yakunu ghairu sahihin wala mun'aqadin wala wajibal wafa idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala. Dan nazar tersebut menjadi tidak benar dan tidak mun'aqid, tidak sah, wala wajibal wafa, dan tidak wajib untuk ditunaikan. Idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala, apabila nazar tersebut dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang nazar maksiat dan juga nazar ta'ah dalam jenis-jenis nazar. Nah, kan nadri lil kubur wal awliya wal anbiya, seperti nazar untuk kuburan. Nah, dia bernazar apabila dia mendapatkan keturunan untuk menziarahi kuburan fulan. Dalam rangka apa? Dalam rangka al-wasilah atau at-tawassul dengan kuburan tersebut, atau bahkan dengan melakukan perbuatan syirik di sisi kuburan tadi. 6. Wal awliya awil anbiya, nazar untuk para wali, nazar untuk para nabi. Au nadhrin an yaqtul, atau dia bernazar untuk membunuh. Au an yashrabal khamra wa nahwa dhalika, wa nahwi dzalika minal ma'asi fa inna hadzan nadhra la yanakid wa yuhramul wafa'u bihi. Nah, atau dia bernazar untuk membunuh, bernazar untuk barakallahu fikum untuk minum khamar. Man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia ini, maka niscaya di akhirat dia tidak akan bisa meminumnya. Nah, barakallahu fikum. Karena di dalam jannah barakallahu fikum an-na'im sangat banyak sekali, di antaranya adalah al-khamar dan sifatnya tidak memabukkan. Nah, dan barang siapa yang meminum khamar di dunia ini, maka niscaya dia tidak akan minum khamar di al-jannah, di akhirat. Wa nahwi dzalika minal ma'asi, dan yang selainnya dari perbuatan-perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat. Fa inna hadzan nadzar la yanakid, dikarenakan nazar ini tidak sah, la yanakid. Barakallahu fikum. Tidak berlaku. Wa yuhramul wafa'u bihi, dan diharamkan untuk ditunaikan, diharamkan untuk ditunaikan. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur untuk bernazar melakukan perbuatan maksiat? Nah, apakah ada kafarah di sana atau tidak? Insyaallah akan kita bahas pada pembahasan khususnya. Ini nazar dari sisi benar atau tidaknya sebuah nazar. Nah, jadi nazar yang benar adalah nazar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kurbatan lillah. Adapun nazar yang tidak benar, nazar yang salah dan diharamkan untuk ditunaikan adalah nazar dalam rangka perbuatan maksiat. Nah, kemudian yang kedua, pembagian nazar dari sisi al-mutlaq wal-muqayyad. Dari sisi al-mutlaq wal-muqayyad. Nah, qala an-nadzrul mutlaq, adapun nazar al-mutlaq adalah huwa alladhi yaltazimuhu asy-syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi ala syartin wa qad yaqa'u syukran lillahi ala ni'matin aw li ghairi sababin kan yaqula asy-syakhsu lillahi alayya an usalliya kadza aw asuma kadza fayajibul wafa'u bihi. Nazar yang mutlak. Apa itu nazar mutlak? Naam. Yaitu seseorang mewajibkan atas dirinya ibtidaan. Dia mulai dari dirinya sesuatu atas dirinya tanpa dia mengaitkannya dengan syarat apapun. Naam. Dengan di waqad yaqau syukran lillahi ta'ala. Nazar seperti ini kadang terjadi ketika seseorang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepadanya atau tanpa sebab. Nah, seseorang barakallahu fikum mendapatkan rizki, kemudahan rizki, perniagaannya laris dan berhasil, kemudian dia bernazar dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar untuk mensedekahkan sepertiga dari faedah atau keuntungan perdagangan saya. Nah, tanpa dia mengaitkannya dengan sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Atau dia bernazar tanpa ada sebab sebelumnya. Nah, tanpa ada sebab sebelumnya. Seperti tiba-tiba dia mengatakan saya bernazar untuk puasa sebanyak 3 hari. Saya bernazar untuk berpuasa selama 3 hari. Nah, tanpa dia mengaitkannya dengan syarat seperti kalau seandainya saya juara, kalau seandainya saya berhasil, maka saya akan bernazar berupa puasa selama 3 hari. Nah, barakallahu fikum. Ini nazar mutlak, tanpa dia kaitkan dengan syarat-syarat demikian. Tanpa dia kaitkan dengan syarat demikian, yang mana tiba-tiba dia mengatakan, saya bernazar untuk melakukan ini dan itu, perbuatan-perbuatan ketaatan. Nah, nazar seperti ini kadang muncul dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang muncul karena syukur kepada Allah atau tanpa sebab. Nah, atau tanpa sebab. Yang jelas nazarnya dia tidak mengaitkannya dengan syarat apapun. Dengan syarat apapun. Nah, ini nazar mutlak. Lawannya adalah nazar muqayyad. Nazar al-muqayyad, al-ba' di sini. An-nadhrul muqayyad. Wa huwa ma kana mu'allaqan ala syartin wa husuli syai'in. Yaitu nazar yang dikaitkan dengan syarat atau akan raihan sesuatu. Nah, nazar yang digantungkan dengan syarat, yang dikaitkan dengan syarat atau atas raihan nam sesuatu. Ka'anyakul. Nah, ka'anyakul seperti dia berkata, in syafallahu maridi au qadima ghaibi fa'alayya kadha. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku atau mendatangkan barang yang hilang, sesuatu yang hilang dariku, fa'alayya kadha, maka saya akan melakukan ini dan demikian. Nah, dia mengaitkan. Yang pertama contohnya dia mengaitkan akan kesembuhan. Yang kedua, nam ditemukannya barang yang hilang. Barakallahu fikum. Wa hadza yalzimul wafa'u bihi. Maka yang seperti ini wajib dan diharuskan untuk ditunaikan. Inda tahakkuki syartihi. Nah, ketika barakallahu fikum syaratnya terlaksana. Nah, ketika syaratnya sudah terlaksana dan terjadi, wa husuli matlubihi, dan terlaksana apa yang dia inginkan, terjadi apa yang dia inginkan, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Barakallahu fikum. Adapun nazar al-mutlak, naam, wajib juga ditunaikan dan bahkan tanpa menunggu apapun. Ketika dia sudah mengucapkan hal demikian, maka wajib atasnya untuk menunaikan nazar tersebut. Nah, baik itu nazar al-mutlak ataupun nazar al-muqayyad, naam, sama-sama wajib untuk ditunaikan. Barakallahu fikum, apabila hal itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun nazar al-mutlak, yaitu nazar tanpa syarat. Adapun nazar al-muqayyad, yaitu nazar dengan syarat atau atas raihan sesuatu yang dia ucapkan, yang dijadikannya sebagai syarat untuk dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini jenis atau pembagian nazar dari sisi al-mutlaq wal muqayyad. Berikutnya pembahasan yang keempat, anwa'un nadri wa ahkamuhu. Jenis-jenis nazar dan hukum-hukumnya. Yanqasimu an-nadru bihasabil ahkami al-murad al-mutarattibati alaihi wa luzumil wafa'i bihi min adamihi ila khamsati anwa'in. Nazar terbagi berdasarkan hukum-hukum. Hukum-hukum yang berlaku atasnya, wa luzumil wafa' bihi, dan pada keharusan untuk ditunaikan dan tidak ditunaikannya nazar tersebut, ila khamsati anwa, terbagi menjadi lima bagian. Nah, lima jenis. Terbagi menjadi lima jenis. Nah, ini bagian nazar berdasarkan hukum atau konsekuensi dari nazar tersebut. Dan keharusan untuk menunaikan nazar tersebut ataupun tidak diharuskan untuk ditunaikan nazar tersebut, Barakallahu fikum, nazar itu terbagi menjadi 5 jenis. Nah, yang pertama adalah an-nadrul mutlak. An-nadrul mutlak. Nahu qawlihi lillahi alayya nadrun walam yusammi syai'an. Yang pertama nazar mutlak. Nazar mutlak. Ini maknanya berbeda dengan nazar mutlak yang sebelumnya yang kita sebutkan. Nah, seperti dia mengatakan lillahi alayya nadrun. Nah, untuk Allah wajib atasku melakukan sebuah nazar. Walam yusammi syai'an, dan dia tidak menyebutkan jenis nazar yang ingin dia amalkan. Nah, dia hanya mengatakan lillahi, untuk Allah saya bernazar. Nah, dia tidak menyebutkan jenis nazar yang akan dia lakukan, baik itu berupa salat, puasa, naam, sedekah atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Tanpa dia menyebutkan amalan yang akan dilakukan di dalam nazar tersebut. Nah, ini nazar mutlak. Walam yusammi syai'an. Fayulzimuhu kafarata yaminin. Maka nazar yang seperti ini, nazar mutlak yang seperti ini tidak menyebutkan. Kenapa disebutkan sebagai nazar mutlak? Nah, dikarenakan dia tidak menyebutkan jenis nazar yang ingin dia amalkan, sehingga disebut dengan nazar mutlak. Barakallahu fikum. Naam. Maka jenis nazar seperti ini wajib atasnya kafarah. Naam. Wajib atasnya kafarah. Kafarah apa? Kafaratul yamin. Wajib atasnya untuk melakukan kafaratul yamin. Naam. Kafarah sumpah. Sawa'un kana mutlaqan aw muqayyadan. Sama saja, apakah nazar yang dia lakukan pada jenis ini, naam, berupa nazar mutlak atau nazar muqayyad. Lafadka namut lakon au muqayyad, dan kembali kepada pembagian nazar sebelumnya. Naam, nazar mutlak yaitu tanpa syarat. Naam, nazar mutlak yaitu tanpa syarat. Kalau nazar muqayyad, yaitu nazar dengan syarat atau pendapatannya akan sesuatu. Naam. Raihannya akan sesuatu. Barakallahu fikum. Ini nazar muqayyad. Naam. Jadi nazar mutlak yaitu nazar pada jenis yang pertama ini, barakallahu fikum, nazar yang mana dia tidak menyebutkan jenisnya. Maka dalam hal ini yang harus baginya adalah kafarah. Kafarahnya apa? Kafaratul yamin, kafarah sumpah. Nah, sama saja apakah nazar yang dia lakukan adalah nazar mutlak atau nazar muqayyad. Kembali kepada pembagian nazar sebelumnya. Li hadithi Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaratun nadri idza lam yusammi kafaratu yamin. Nah, kafarah nazar apabila dia tidak menyebutkan jenis nazar yang ingin dia perbuat. Naam, dia hanya mengatakan lillahi alayya nadrun. Lillahi alayya nadrun. Maka kafarahnya adalah kafarah yamin. Kafarah sumpah. Apa itu kafaratul yamin? It'amu asyaratu masakin, asyarati masakin, au kiswatuhum. Au tahriru raqabah. Naam. Yang pertama apa? Memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin atau membebaskan budak. Naam. Pilihan antara 3 jenis ini. Fa illam yajid fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'atin. Kalau seandainya dia tidak sanggup untuk melakukan antara 3 hal yang disebutkan tadi, maka wajib baginya untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini kafaratul yamin. Dan kafarah nazar sama dengan kafaratul yamin. Nah. Kemudian yang kedua, Nadhrul lajat wal ghadab. Nadhrul lajat wal ghadab. Wa huwa ta'liku nadhrihi bi syarti bi syartin yaqsudu bihi al man'u min fi'li syai'in awil hamlu alaihi awit tasdik awit takdzib. Nazar al-lajat dan wal-ghadab maksudnya adalah, definisinya adalah, yaitu mengaitkan nazarnya dengan syarat. Mengaitkan nazarnya dengan syarat yang mana syaratnya yang dia maksudkan di sini yaitu menahan akan melakukan perbuatan sesuatu atau alhamlu alaihi atau dorongan untuk melakukan sesuatu awit tasdik awit takdzib atau dalam rangka untuk membenarkan sebuah perkara atau ucapan awit takdzib atau dalam rangka untuk barakallahu fikum mendustakan sebuah permasalahan. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin makna al-lajat yakni al-khusumah wal munaza'ah au ma yushbihu dzalik, yakni perseteruan, pertengkaran, au ma yushbihu dzalik, yakni makna al-lajat. Adapun definisinya adalah seseorang bernazar yang mana nazarnya dikaitkan dengan syarat. Barakallahu fikum, syaratnya adalah yaitu dia memaksudkan untuk menahan akan melakukan sebuah perbuatan. Barakallahu fikum, atau dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan atau dalam rangka untuk membenarkan atau mendustakan sebuah permasalahan. Kaqaulika, seperti ucapannya in kallamtuka fa'alayya kadha wa kadha. Kalau seandainya misalnya seseorang marah bertengkar dengan temannya, bertengkar dengan sahabatnya, nah saking marahnya dia sampai-sampai dia memutus hubungan dan mengatakan in kallamtuka fa'alayya kadha wa kadha. Kalau seandainya saya berbicara setelah ini, saya berbicara denganmu, maka saya wajib untuk begini dan begitu. Nah, ini apa? Naam al-man'u min fi'lin, menahan dari perbuatan. Naam, syaratnya apa? Menahan dari perbuatan. Naam, berarti kalau seandainya dia berbicara kepada fulan tersebut, maka wajib bagi dia untuk barakallahu fikum. Naam, antara dua pilihan sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Au illam ukhbirka au illam ukhbir bika. Atau dalam rangka apa? Awil hamli alaihi. Dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan. Seperti dia mengatakan, "Naam, kalau seandainya saya tidak memberitakan atau mengkhabarkan kepadamu fa'alayya kadza wa kadza, maka wajib atas saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini." Naam. Ini syaratnya apa? Naam alhamlu ala fi'lin. Dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan. Naam. Yang mana barakallahu fikum, dia memotivasi dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan dengan melakukan nazar apa? Al-lajat awil ghadab. Nah, kalau seandainya saya tidak memberitakan kepadamu, maka wajib atas saya untuk melakukan ini dan itu. Nah, dia mendorong dirinya akan sebuah perbuatan. Perbuatan apa ini? Nah, al-ikhbar, memberikan sebuah informasi kepada orang yang dia maksud. Naam. Au illam yakum hadzal khabaru sahihan. Ini dalam rangka at-tasdik. Dalam rangka pembenaran sebuah informasi atau sebuah perkara. Naam. Ingin membenarkan sebuah informasi. Dengan dia mengatakan, kalau seandainya berita ini tidak benar, naam, fa'alayya kadza wa kadza. Nah. Barakallahu fikum. Dia menyampaikan sebuah informasi kepada temannya. Kemudian temannya na'am yastaghrib, merasa aneh dengan informasi tersebut. Tidak percaya sepenuhnya. Akhirnya untuk meyakinkan temannya, dia mengatakan, "Illam yakun hadzal khabaru sahihan fa alayya kadza wa kadza." Kalau seandainya berita itu tidak benar, maka wajib atasku untuk melakukan ini dan itu. Nah, ini dalam rangka apa? At-tasdik. Nah. Au in kana kadiban fa alayya al-hajj. Barakallahu fikum. Atau naam dalam rangka at-takdzib, untuk mendustakan sebuah informasi. Nah, sebuah informasi. Nah. Misalnya, nah, ada orang yang menyampaikan sebuah informasi kepadanya. Kemudian dia tidak percaya. Tidak percaya, mungkin dia punya qarinah atau punya saksi, atau bahkan dia melihat sendiri kejadian tersebut sehingga dia merasa bahwa informasi tersebut tidak benar, sehingga dia mengatakan in kana hadzal khabaru sahihan fa alayya kadza wa kadza. Kalau seandainya berita tersebut benar, maka wajib atasku untuk melakukan ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa in kana kadziban fa alayya al-hajj. Ini contoh at-tasdik. Kalau seandainya berita itu dusta, maka wajib atasku untuk melakukan haji. Awil idz, atau untuk membebaskan seorang budak. Fahadhan nadru kharija makhrajal yamin lil haqqi ala fi'li syai'in awil man'i minhu. Nazar ini, barakallahu fikum, dia berjalan pada jalur yamin, sumpah, atau disamakan dengan sumpah. Nah, kharijun makhrajal yamin, maksudnya di sini adalah sama dengan sumpah. Nazar ini sama dengan sumpah. Nah, dia berjalan pada jalur al-yamin. Lil hafti ala fi'li syai'in awil man'i minhu. Nah, dalam rangka dorongan untuk melakukan sebuah perbuatan atau menahan diri akan sebuah perbuatan. Nah, dalam rangka untuk barakallahu fikum menahan, mendorong atau memotivasi diri untuk melakukan sesuatu, atau dalam rangka untuk menahan diri dari perbuatan tertentu. Nah, walam yaksud bihi an-nadra walal qurba, dan dia barakallahu fikum, nam, tidak memaksudkan, dan dia tidak memaksudkan untuk bernazar dan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan tersebut. Fa hadza yukhayyaru fihi baina fi'li ma nadzarahu au kafarata yaminin. Di qoulihi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratu yamin. Maka dalam hal ini, nah, ada pilihan bagi pelakunya antara melakukan perbuatan nadarnya atau melakukan kafaratu yamin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarah yamin, kafarah nadar adalah kafaratu yaminin. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu fa yukhayyaru baina fi'lihi wa kafarati yamin. Diberikan pilihan kepadanya antara melakukan nazar tersebut atau membatalkan nazar tersebut dengan menggantinya dengan kafarah yamin. Naam. Yakni kama law halafta 'ala syai'in fa in fa'altahu fala kafarah. Yakni kalau seandainya engkau bersumpah akan sesuatu, dan kalau seandainya engkau merealisasikan sumpah tersebut, maka tidak ada kafarah. Wa illam taf'alhu fa'alaika kafarah. Kalau seandainya engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, maka tidak ada kafarah untukmu. Al-muhim naqul hadha an-nadhru in syi'ta faf'al ma nadharta wa in syi'ta fakaffir kafarata yaminin. Al-muhim, yang penting kita mengatakan bahwa nazar ini, apabila engkau menghendaki untuk memenuhi nazar tersebut, maka lakukanlah. Dan kalau seandainya engkau menginginkan untuk melakukan kafarah terhadap nazar tersebut, maka lakukanlah kafarah yamin, sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Adapun dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad dan Nasa'i dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La nadhra fi ghadabin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin." Tidak ada nazar pada kemarahan dan kafarahnya adalah kaffaratu yaminin. Amma min jihati ta'lil faqalu. Adapun dari sisi alasan, dari sisi logika. Dalilnya adalah dari sisi logika, faqalu inna hadza bima'na al-yamin. Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan ini sama dengan sumpah. Li'annahu lam yaqsud bihi an-nadhru illa al-man'u awil hamlu awit tasdik awit takdzib. Dikarenakan dia tidak memaksudkan untuk bernazar. Yang dia maksudkan hanyalah menahan diri dari sebuah perbuatan atau memotivasi diri untuk melakukan sebuah perbuatan, awit tasdik awit takdzib, atau dalam rangka untuk menegaskan, untuk membenarkan sebuah berita atau mendustakan sebuah berita. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan amalan itu tergantung dengan niat dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Walinadrib mithalan lidzalik, dan kita memberikan contoh akan demikian. Rajulun qala, seseorang mengatakan, lillahi alayya nadrun in fa'altu kadza an asuma thalathata ayyamin fa fa'al. Atas Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atasku bernazar. Kalau seandainya saya melakukan perbuatan tertentu, maka saya bernazar untuk bersaum selama 3 hari. Dan ternyata dia melakukan perbuatan yang dia memotivasi dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Nam, fahal yuzimuhu siyamu thalathati ayyamin aw kaffaratu yamin. Apakah diharuskan kepadanya untuk melakukan puasa selama 3 hari atau dia boleh memilih kafaratu yamin? Al-jawab yukhayyar. Maka jawabannya apa? Diberikan pilihan kepadanya. Insya'a sawma thalathata ayyamin wa insya'a kaffara kaffarata yaminin. Kalau seandainya dia menginginkan untuk berpuasa, maka silahkan untuk berpuasa 3 hari. Kalau seandainya dia ingin melakukan kafarah, maka hendaknya dia melakukan kafaratu yamin. Li'anna hadzan nadhra hukmuhu hukmul yamin. Dikarenakan nazar ini hukumnya sama dengan hukum al-yamin. Kemudian kalau seandainya ditanya mana yang lebih utama, apakah dia melaksanakan atau menunaikan nazar tersebut atau menggantinya dengan kafarah. Barakallahu fikum. Karena tidak semua nazar itu ada pilihan. Ada yang pilihannya harus kafarah. Tidak boleh ditunaikan. Ada yang nazar tersebut, kalau seandainya dia mampu untuk melakukan nazar tersebut, wajib untuk ditunaikan dan tidak ada pilihan kafarah. Adapun pada nazar al-ghadab wal-lajat, barakallahu fikum, diberikan kepadanya pilihan antara merealisasikan nazar tersebut dan atau melakukan kafarah. Akan tetapi mana yang afdol? Mana yang afdol? Mana yang lebih utama? Apakah dia menunaikan nazar tersebut atau melakukan kafarah pada nazar al-ghadab wal-lajat ini? Naam, barakallahu fikum. Nakul, kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sabaqa annal mas'alata bihasbil mahlufi alaihi. Telah berlalu bahwasanya permasalahannya tergantung dengan sesuatu yang dia angkat di dalam sumpah tersebut atau sesuatu yang dia angkat di dalam nazar tersebut. Nah, in kana khairan fal afdal an yaf'al, kalau seandainya enam perbuatan yang dia angkat di dalam nazar tersebut adalah perbuatan baik, maka lebih utama baginya untuk melakukannya. Wa huna fil ghalib annahu khair li'annahu nadrun. Wa huna fil ghalib annahu khair, dan di sini mayoritasnya bahwasanya itu adalah perbuatan baik dikarenakan ini adalah perbuatan nazar. Lakin ma'adzalika li'alla nulzimahu naqul anta mukhayyarun baina fi'lika wa kaffaratul yamin. Wa kaffaratil yamin. Naam, akan tetapi walaupun demikian, naam, agar kita tidak mewajibkan kepadanya, kita mengatakan engkau boleh memilih antara melakukan nazar tersebut atau melakukan kafaratul yamin. Akan tetapi kembali kepada perbuatan yang akan dia lakukan di dalam nazar, kalau seandainya itu adalah perbuatan yang baik dan maslahatnya pun juga lebih baik, maka lebih utama untuk dia tunaikan nazar tersebut. Naam. Ini makna nazar al-lajat wal-ghadab dan hukumnya. Berikutnya adalah an-nadhrul mubah. Wa huwa an yanzara fi'la syai'i al-mubahi. Yaitu dia bernazar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Nah, nahu an yanzara libsa thawbin auruku badabatin wa nahwi dzalik wa nahwa dzalik. Yaitu enam, contohnya adalah seseorang bernazar untuk menggunakan sebuah pakaian tertentu atau mengendarai sebuah tunggangan. Wa nahwa dzalik atau yang semisalnya. Nah, perbuatan yang dia angkat di dalam nazar tersebut, naam, adalah perbuatan yang mubah. Naam. Bukan perbuatan ibadah dan juga bukan perbuatan maksiat. Naam. Wakhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la syai'a 'alaihi fihi. Syekhul Islam memilih, naam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwasanya tidak ada keharusan untuknya dalam nazar al-mubah seperti ini. Nah, kalimat waqtara Syekhul Islam, kalimat ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih bahwasanya nazar mubah ini, barakallahu fikum, tidak ada satupun keharusan bagi pelakunya. Nah, hari ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yakuma fi syams wa la yastadhil wa la yatakallam wa an yasuma. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu Abu Israil. Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri. Fasa'ala anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang itu. Faqalu, kemudian mereka menjawab, nah, para sahabat menjawab, Abu Israil. Dia Abu Israil nadhara, bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari, wala yastadil, dan tidak berteduh, wala yatakallam wa an yasum, dan dia tidak akan berbicara dan tidak akan, dan dia akan berpuasa. Nah, banyak nazarnya ini. Nah, dia berdiri di bawah terik matahari tidak berteduh, yang pertama, dan dia tidak akan berbicara, yang kedua, yang ketiga, wa an yasum, dan dia akan berpuasa. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, muruhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Nah, perintahkan kepadanya agar dia berbicara, agar dia berteduh, agar dia duduk, dan dia menyempurnakan saumnya. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, berdasarkan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah barakallahu fikum memilih pendapat bahwa nazar al-mubah maka tidak ada keharusan bagi pelakunya. Nah, tentunya di sini ada khilaf sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.